Iya. Siapa dia? Kita hadirkan bersama rekan-rekan Laksmana. Ada kita sedut senut. Yes. Oh, iso. Mana pusukan goyang, kita joget bareng-bareng Laksmana. Bersama rekan-rekan pemuda Anggun Mulia, Gondang Tegal Mulyo, Kemalang Klaten. Oh yeah, ho ho. Ha ha ha. Sus. Yes. Selamat siang kita. Ya, Dujang selamat siang. Oke, okay, thank you, terima kasih punya setitel sedut senut. Apa nih sing sedut senut? Lapo. Oke. Tukang. Iya, kembali bersama tukang injening lho, sadus nyoteng sing disoteng gak lion ya. Arek. Oke, Git, kita arikan satu lagu dulu Git nanti ya, bersama ya, dengan Laksmana. Bareng Laksmana. Ada oleh-oleh. Yes. Oh, oleh-olehnya itu. Iya, oke. Okay. Oleh-oleh kong Boyolali. Oke, okay, oleh-olehnya. Iya. Oke, okay, gelem banget noh. Oleh-oleh Bolali, oleh-oleh Bolali. Ora sih gelem banget mau apa? Oleh-oleh lho. Oh. Lah kok lirik rene? Situ. Oke, bersama Laksmana dan Gita Sedut-Senut, rekan-rekan pemuda Anggun Mulia, Gondang spesial. Yuk, hadirkan oleh-oleh. Thank you. Thank you buat satu penampilan dari kita. Sedut, sedut, senut. Yes.